Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Untuk mengisi kekosongan malam hari ini, yang seyogyanya yang mengisi adalah Al-Ustadz Abu Daud hafizahullah, dikarenakan beliau na'am mendapatkan udzur, maka insyaallah akan kita isi dengan melanjutkan pembahasan seputar tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan sebagian pembahasan yang kedua dari jenis tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Dan telah kita sebutkan definisi daripada tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada seluruh jenis ibadah. Dan telah kita sebutkan juga definisi ibadah, karena kita tak ketahui tadi bahwasannya seorang muslim wajib mentauhidkan Allah di dalam perkara ibadah. Nah, penting bagi kita mengetahui apa itu ibadah, sehingga ketika kita mengetahui definisi ibadah, maka ya keharusan, kewajiban bagi kita adalah mempersembahkan ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan tentang definisi ibadah ini, terjadi khilaf, ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tatkala mendefinisikan, memberikan pengertian tentang ibadah. Dan yang paling bagus dari definisi ibadah yang disebutkan oleh para ulama adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa beliau. Yang dimaksud dengan ibadah, kita ulangi sejenak, bi annaha ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yaradah minal aqwali wal a'mal al batinah wal zahirah. Yang dimaksud dengan ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah sebuah nama yang mencakup apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan yang Allah ridhoi, baik dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ini yang dimaksud dengan ibadah, apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa ucapan seperti qiraatul Quran, membaca Al-Quran, seperti zikir, ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mengajak manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mencegah manusia agar mereka meninggalkan perbuatan munkar. Ini termasuk ibadah yang jenisnya aqwal, perkataan. Ada juga yang bentuknya perbuatan seperti sholat, ya, na'am, berhaji, berinfak, jihad dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kalau yang nampak banyak sekali contohnya, dan yang tersembunyi juga banyak contohnya, ya, seperti iman, tawakal. Ya, tawakal itu termasuk ibadah. Rasa takut kita kepada Allah, na'am, rasa cinta kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah, ini termasuk ibadah hati. Maka ini yang dimaksud dengan ibadah, apa saja yang dicintai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Dan ciri-ciri ibadah telah kita sebutkan, di situ ada tanda-tandanya. Di antara tanda bahwasanya sebuah ucapan atau sebuah perbuatan itu ibadah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, atau tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya pula. Ini ciri ibadah yang pertama. Dan ciri ibadah yang kedua telah kita sebutkan adalah tatkala seseorang dilarang untuk memalingkan ya ibadah tersebut atau perbuatan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini pula termasuk ke dalam ruang lingkup ibadah. Dan kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa hadza ta'rifu adakku wa asmalu. Dan definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah definisi yang paling bagus dan paling mencakup. Faddinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Maka seluruh agama, apa saja yang ada di syariat ini, syariat Islam, itu semuanya masuk ke dalam ruang lingkup ibadah. Wa man arrafaha bil hubbi ma'al khudu' falianna al hubba at-tama ma'ad dhulli tam yatadammanani ta'atal mahbubi wal inqiyadilah. Dan barang siapa yang mendefinisikan ibadah adalah sebuah naam perbuatan yang didasari dengan rasa cinta dan ketundukan, maka kata beliau, rasa cinta yang sempurna yang dibarengi dengan ketundukan yang sempurna itu mengandung ketaatan terhadap yang dicintai dan ketundukan pada yang dicintai. Fal abdu huwallazi dhallalahu al-hubbu wal khudu'u li mahbubih. Maka seorang hamba dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap yang ia cintai, itu penuh dengan rasa cinta dan penuh dengan ketundukan. Di sini Syekh Fauzan hafizahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam ibadah itu ada dua unsur. Ya, ada dua unsur. Yang pertama adalah rasa cinta, kemudian rasa hina atau rasa ketundukan ya kepada yang diibadahi. Ini dua unsur di dalam ibadah. Adapun rukun ibadah itu ada tiga, sebagaimana yang telah kita sebutkan, al-mahabbah, war-raja, wal-khauf. Kemudian kata beliau, fabihasabi mahabbatil abdi lirabbihi wa dhullihi lahu takunu ta'atuhu. Maka cukuplah rasa cinta seorang hamba kepada Rabbnya dan rasa ketundukannya kepada Rabbnya itu dinilai sebagai ketaatan kepadanya. Pamahabbatul abdi li rabbihi wa dhulluhu lahu yatadammanani ibadatuhu ibadatahu lahu wahdahu la syarikalah. Maka rasa cinta seorang hamba kepada Rabbnya dan ketundukannya kepada Rabbnya terkandung di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Fal ibadatul ma'mur, kata beliau, fal ibadatul ma'muru biha tatadammanu ma'na dzulli wa ma'na al-hubbi. Dan ibadah yang diperintahkan itu terkandung di dalamnya makna ketundukan dan makna rasa cinta. Jadi ada dua unsur besar di dalam ibadah, ya, dan itu dikatakan ibadah tatkala ada dua unsur ini. Apabila salah satunya tidak ada, maka bukan dikatakan ibadah. Yang pertama adalah ya rasa cinta terhadap yang diibadahi. Kemudian yang kedua, tunduk ya terhadap yang diibadahi. Maka adanya dua unsur ini apabila dilakukan oleh seorang, maka menjadilah sesuatu itu menjadi ibadah. Wahia tatadammanu salasata arkanin, dan ibadah itu mengandung tiga rukun. Yang pertama kata beliau, al-mahabbatu war-raja'u wal-khauf. Yang pertama adalah rasa cinta. Ini rukun ibadah yang pertama. Tatkala kita beribadah kepada Allah, di antara rukun ibadah yang harus kita datangkan adalah rasa cinta. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan yang kita sembah. Kemudian rukun ibadah yang kedua adalah ar-raja, rasa harap. Tatkala kita beribadah kepada Allah, kita mengharapkan ganjaran. Kita mengharapkan balasan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rukun ibadah yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut. Tatkala kita beribadah kepada Allah, na'am, maka di sana ada unsur khauf, ya, rasa takut terhadap azab Allah, siksaan Allah, ya, hukuman dari Allah. Tatkala kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mu'alif di sini, wala budda min ijtima'iha. Maka sebuah ibadah harus terkumpul tiga rukun padanya, yaitu rasa cinta kepada Allah, kemudian yang kedua adalah rasa harap kepada Allah, kemudian yang ketiga adalah rasa takut kepada Allah. Kemudian kata mu'alif di sini, faman ta'allaqah biwahidin minha faqad lam yakun 'abidan lillahi tamamal ibadah. Maka barang siapa, na'am, yang mendatangkan satu rukun saja dari tiga rukun tersebut, maka dia bukan seorang yang beribadah kepada Allah dengan kesempurnaan ibadah. Fa ibadatullahi bil hubbi faqat hiya tariqatu akthar as-sufiyyah la siyama al-ghulatah. Kemudian kata mu'alif di sini, barang siapa yang beribadah didasari hanya cinta saja, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari hanya rasa cinta saja, maka ini adalah tata cara ibadahnya orang-orang sufi, lebih-lebih yang gulu dari kalangan mereka. Jadi orang-orang sufi, di antara metode atau cara beribadah mereka, mereka hanya melandasi ibadah mereka didasari hanya rasa cinta saja, tidak didasari dengan mahabbah dan khauf. Kemudian kata mu'alif di sini, wa ibadatuhu birroja'i wahdahu tariqatu ghulatil murji'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya didasari rasa harap saja, maka itu adalah tata cara ibadahnya kelompok murji'ah. Ya, jadi kelompok murji'ah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya didasari rasa harap saja. Maka oleh sebab itu, di antara keyakinan orang-orang murji'ah, mereka meniadakan, ya, amalan dari iman. Mereka meniadakan amalan dari iman. Dan mereka menganggap, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak mempengaruhi imannya. Begitu juga mereka menganggap amalan-amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu juga tidak berpengaruh pada imannya, tidak menambah imannya, kemaksiatan tidak mengurangi imannya. Jadi ini diantara keyakinan murji'ah. Ya, mereka meniadakan amalan dari iman. Mereka menganggap, ya, tatkala seorang itu sudah bersyahadat, maka imannya sempurna. Ya, apabila dia melakukan ketaatan, tidak akan menambah imannya. Apabila dia melakukan kemaksiatan, tidak akan mengurangi imannya. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Tidak benar. Ya, amalan itu tidak berpengaruh kepada iman. Ya. Dan amalan itu sangat berpengaruh kepada iman seorang. Disebutkan definisi iman oleh para ulama ahlu sunnah adalah qaulun bil lisan wa amalun wa'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Definisi iman yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah adalah qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan. Ya, perkataan itu termasuk iman. Contoh misalnya seorang membaca Al-Qur'anul Karim, seorang berzikir, menunjukkan itu adalah perwujudan dari iman. Tatkala dia membaca Al-Qur'an, ya, berzikir, itu didasari dengan iman. Kemudian termasuk iman pula adalah na'am wa'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati itu termasuk ke dalam iman. Seorang takut kepada Allah, ya, seorang bertawakal kepada Allah, seorang na'am senantiasa ya, berharap kepada Allah. Nah, maka apa yang ada di hati manusia dari keyakinan-keyakinan itu termasuk iman. Kemudian wa amalun bil arkan, dan amalan-amalan manusia itu juga termasuk iman. Seorang mengerjakan sholat, nah, membayar zakat, naik haji, bersedekah, berjihad, ini termasuk ya, iman. Kemudian kata para ulama, ini yang paling penting untuk membantah firqah Murji'ah, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Apabila seorang itu taat kepada Allah, rajin beribadah, itu qorinah, itu isyarat, itu alamah bahwasanya imannya naik, ya. Dan ini bisa kita rasakan. Tatkala iman kita kuat, maka insya Allah ibadah kita juga kuat, ya. Semangat beribadah. Nah, menunjukkan apa? Iman kita kuat. Berarti ketaatan itu sangat berpengaruh kepada iman. Tatkala seorang itu rajin beribadah, ya, menunjukkan imannya itu tinggi, imannya naik. Begitu juga sebaliknya, tatkala seorang bermalas-malasan beribadah, ya, tidak rajin beribadah, menunjukkan imannya lemah atau sedang turun. Jadi antara amalan ya dengan iman itu sangat berpengaruh, ya, dia berbanding lurus. Tatkala seorang rajin beribadah, menunjukkan imannya sedang naik. Tapi sebaliknya, tatkala mulai menurun ibadahnya, ya, maka menunjukkan imannya kurang. Jadi tidak benar kalau ada yang berpendapat ya iman itu tetap, ya, maka keyakinan ini adalah tidak benar. Iman seorang itu berubah-ubah, terkadang naik disebabkan ya ketaatan, dan terkadang turun disebabkan kemaksiatan. Dan dari sini pula memberikan faedah kepada kita bahwasannya ketaatan seorang itu akan menambah iman, dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang akan mengurangi iman. Jadi tak kalah kita lemah beribadah, tidak semangat beribadah, kita evaluasi dulu, cek terlebih dahulu, mungkin ada dosa yang kita lakukan, ya, karena dosa itu akan melemahkan iman. Jadi tak kalah kita malas beribadah, ya, berat rasanya beribadah, coba dicek dulu, dievaluasi dulu, ya, kemungkinan besar kita melakukan dosa, ya. Dengan sebab dosa itu melemahkan iman kita. Maka oleh sebab itu agar kita bersemangat lagi beribadah, hendaklah banyak beristighfar. Banyak beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu fa insyaallah ibadah kita akan naik lagi. Ya, jadi dari sini sangat penting ya untuk kita menjauhi maksiat. Maksiat itu ya banyak sekali efek negatifnya. Ya, yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia akan menghitamkan hati seseorang. Ya, maka oleh sebab itu kalau seorang itu sudah banyak sekali maksiatnya, dosanya, ya, bisa-bisa dia menganggap yang mungkar itu ma'ruf, yang ma'ruf itu mungkar. Karena dosanya sudah sangat banyak. Ya, dan dikhawatirkan orang yang sudah sangat banyak dosanya itu terhalangi tobatnya. Sangat berat untuk dia bertobat. Ya. Jadi ini efek negatif. Ya, salah satunya dari dosa. Dia akan membuat hati seorang itu menghitam. Ya, keras. Nah. Yang kedua, ya, dosa akan menjauhkan seorang dari rezeki. Nah, sebutkan oleh sebagian para ulama di antara sebab kenapa rezeki seorang itu terhalangi, ya, di antara sebab terbesar adalah dosa. Dosa itu menyebabkan rezeki seorang itu mampet, ya, atau mungkin hilang, ya, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kemudian berkahnya berkurang atau tidak ada berkah sama sekali. Dapat uang banyak sehari sekian, tapi kok cepat sekali habisnya. Kemana uang itu? Ya, kalau dihitung-hitung hari ini ana dapat 500 ribu bersih, tapi kok baru berapa hari, ya, dibelanjakan hilang. Kemana itu uang? Ya, menunjukkan berkahnya kurang. Atau mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengurangi berkahnya dengan cara yang lain. Ya, anaknya dibuat sakit sehingga dia harus mengeluarkan biaya yang besar. Ya, atau dia sakit misalnya sehingga harus mengeluarkan biaya ini dan itu. Kendaraannya rusak. Ya, padahal baru beli misalnya motor atau mobil baru diperbaiki kok rusak lagi. Ya. Bisa jadi itu karena sebab dosa kita. Ya, para ulama dahulu nyatakanlah tunggangan mereka, hewan tunggangan mereka itu sulit diatur. Ya, mereka beristighfar. Ya. Mereka ya na'am berpikir mungkin karena dosa mereka yang mereka lakukan. Jadi para ulama dahulu kalau misalnya hewan tunggangan mereka itu bandel, sulit diarahkan. Begitu juga diriwayatkan dari sebagian para ulama ussalaf. Kalau mereka juga melihat istri-istri mereka itu juga ya, membangkang, sulit diatur, mereka juga mengevaluasi perbuatan-perbuatan mereka. Bisa jadi itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Ya. Ini dampak yang kedua dari dampak-dampak dosa. Nah, dia akan menghambat rezeki seorang atau dia bisa mengurangi berkah dari rezeki yang ia dapatkan. Dan cara Allah Subhanahu wa taala sangat banyak untuk menghilangkan rezeki seorang atau menghilangkan berkahnya dengan berbagai macam cara. Ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan tadi, bahwasanya amalan itu sangat berpengaruh dengan iman. Dia bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang adalah hadis yang ma'ruf, ya, al-imanu bid'un wasitun aw syab'un su'batan. Iman itu 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Perhatikan pada hadis ini, iman itu 60 atau 70 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah perkataan. Perkataan, ucapan seorang la ilaha illallah, menunjukkan perkataan itu termasuk dari iman. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah dari iman itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Kalau mungkin ada duri di jalanan, ada kerikil yang menghalangi, ada batu misalnya, atau ada tanah, tumpukan tanah yang menghalangi di jalan, kemudian kita singkirkan, itu termasuk iman. Dan ini bentuknya perbuatan, ya bentuknya amalan, menunjukkan bahwasanya perbuatan itu termasuk iman. Kemudian kata beliau, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk iman. Dan malu itu adalah sesuatu yang ada dalam hati, menunjukkan keyakinan yang ada pada diri seorang itu termasuk iman. Ya. Ini di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, wa ibadatuhu bil khawfi faqat tariqatul khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya didasari rasa takut saja, maka ini adalah tata cara ibadahnya khawarij, ya, teroris kalau bahasa sekarang, kelompok khawarij, nah, atau teroris. Itu mereka melandasi ibadah mereka itu dengan rasa takut saja, sehingga di antara keyakinan mereka sampai saking takutnya kepada Allah, ya, tidak didasari dengan rasa harap. Naam. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka berkeyakinan pelaku dosa besar itu tidak diterima tobatnya, saking takutnya mereka dengan dosa. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang salah. Ya. Keyakinan yang salah. Meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak diterima tobatnya dan dia dikafirkan. Maka oleh sebab itu, ya, tidak aneh kalau kelompok khawarij, kelompok teroris itu berani menumpahkan darah kaum muslimin pelaku dosa besar. Karena mereka memiliki keyakinan ini. Ya, seorang yang melakukan dosa besar itu telah keluar dari Islam. Ya, maka oleh sebab itu mereka berani, ya, mengebom tempat-tempat maksiat. Ya, mengebom tempat-tempat maksiat. Karena mereka berkeyakinan pelaku dosa besar itu kafir, boleh ditumpahkan darahnya. Begitu juga mereka berkeyakinan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia tagut. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dengan alasan ini pula mereka mengkafirkan pemerintah, karena pemerintah itu berhukum dengan undang-undang, kata mereka, bukan dengan hukum Islam. Ya, dengan ayat ini kata mereka pemerintah, ya, itu telah kafir. Boleh kita membunuh polisi, kata mereka. Boleh kita membunuh tentara. Ya, banyak kejadiannya, polisi sedang sholat di masjid, sholat Jumat, ya, bersama kaum muslimin yang lain, tiba-tiba ada teroris yang bawa bom, ngebom di masjid itu, dar, banyak yang meninggal. karena mereka memiliki keyakinan ini. Mereka meyakini barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, halal darahnya, boleh ditumpahkan, boleh dibunuh. Ada juga ya, polisi yang sedang bertugas ya, di pos polisi atau sedang berjaga-jaga, tiba-tiba ada dari mereka bawa bom ya, meledakkan dirinya ya, meninggallah sebagian polisi. Padahal ada sebagian polisi itu yang sedang puasa ya, yang sedang beribadah ya, banyak di hari mereka yang taat kepada Allah ya. Karena mereka berkeyakinan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, dan keyakinan ini telah dibantah oleh para ulama ya. Keyakinan ini adalah keyakinan yang salah ya. Ayat yang menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ini banyak bentuknya, ada sekitar 3 bentuk. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim, tidak kafir. Dan terkadang pula ada sebagian keadaan Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik. Fasik masih muslim. Ada juga sebagian keadaan Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir. Nanti kita akan sebutkan kapan ini berlaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Jadi ada 3 hukum. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, terkadang dia zalim tapi tetap muslim. Terkadang dia fasik. Fasik itu adalah pelaku dosa. Seorang dikatakan fasik tak kala dia melakukan dosa. Ya. Jadi pada ayat tersebut, terkadang Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu fasik tapi masih muslim. Terkadang yang ketiga, ya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu menjadi kafir. Nah, kapan dia fasik, kapan dia zalim, kapan dia kafir? Ini disebutkan kaidahnya oleh para ulama. Kalau dia meyakini bahwasanya hukum Islam itu tidak ada tandingannya dibandingkan dengan hukum selain Allah, dia meyakini bahwasanya hukum Islam itu tetaplah lebih baik dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada, maka tatkala dia berhukum dengan selain hukum Allah maka bukan dikatakan kafir, karena dia berkeyakinan hukum Islam itu yang terbaik. Ya, maka dia dihukumi zalim. Ya. Karena dia berhukum dengan selain hukum Allah itu dengan hawa nafsu. Terlebih-lebih ya di negara kita, qadarullah wa masyafa'al, negara kita bukan negara yang dibangun di atas hukum-hukum Islam. Ya. Sudah diwariskan hukum-hukum yang sudah ada. Sehingga mengharuskan ya bagi rakyatnya, bagi orang-orang yang menjalankan pemerintahan untuk tunduk kepada hukum tersebut. Ya, jadi mereka terpaksa. Dan insya Allah kalau ditanya ya penguasa-penguasa kita, pemerintah-pemerintah kita, Pak polisi, Pak tentara, kalau kita tanya mana yang lebih bagus, hukum Allah apa hukum undang-undang? Pak insya Allah, ya mereka berkeyakinan hukum Allah Subhanahu wa taala itu yang paling bagus. Ya. Adapun mereka mungkin melakukan atau berhukum dengan selain hukum Allah, mungkin karena ya sudah memang dari dulu seperti itu, sudah aturannya seperti itu. Tidak mungkin menegakkan hukum Islam. Jadi apabila seperti ini bentuknya, maka tidak bisa dikafirkan mereka. Ya, mereka tetap muslim. Karena mereka berkeyakinan hukum Islam itu tetap lebih baik dan tidak ada tandingannya dibandingkan dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan seorang itu bisa kafir? Ya, tatkala dia berhukum dengan selain hukum Allah, tatkala dia menghalalkan dan membolehkan atau menganggap hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Tatkala ditanyakan kepada dia, mana yang lebih baik? Hukum Allah, hukum Islam, atau hukum selain hukum Islam? Dia mengatakan hukum selain Islam itu lebih baik. Bahkan afdol katanya. Ya, maka keadaan yang seperti ini dia bisa kafir. Dia bisa keluar dari Islam. Ya, karena dia meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih baik. Atau mungkin dia meyakini hukum selain hukum Allah itu sama saja dengan hukum Islam. Nah, maka pada keadaan ini orang tersebut bisa kafir. Itu pun tatkala kita memvonis orang tersebut kafir karena dia menganggap hukum selain Islam itu lebih bagus atau sama, itu harus ditegakkan dulu syurut at-takfir, syarat takfir secara khusus. Ponis umum beda dengan ponis khusus. Kalau tadi itu ponis umum, ya, sama seperti bahasa para ulama, barang siapa yang melakukan syirik besar maka dia keluar dari agama Islam dan dia kafir. Ini ponis umum. Tapi tatkala mau diitlakkan ke per individu, ya, ke orang masing-masing, di situ ada syarat lagi, ada syarat takfir yang harus ditegakkan terlebih dahulu. Ya, kalau ternyata syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikafirkan, walaupun dia melakukan kesyirikan dengan syirik yang besar, walaupun dia melakukan, ya, nah, perbuatan kekufuran yang besar, kalau syaratnya tidak terpenuhi. Di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama dari syarat-syarat takfir, yang pertama adalah iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita mendapati ada orang yang melakukan syirik besar, misalnya dia menyembelih ayam, ya, mungkin dia ikut aliran silat tertentu, kan ada itu biasanya. Ya, ada amalan-amalan tertentu yang harus dilakukan. Ya, biasanya silat dulu, ya. Setelah itu ada amalan penutup biasanya, disuruh bawa ayam hitam misalnya kan, nanti disembelih, ya, di sebuah tempat. Itu untuk selain Allah. Nah, tatkala kita mendapati orang yang seperti ini kan syirik besar ini, menyembelih kepada selain Allah itu syirik besar dan kafir, bisa keluar dari agama Islam. Nah, tatkala kita mau memvonis orang tersebut kafir, kita harus tegakkan hujah dulu, kita ceramahi dulu orang itu, kita nasihati, kenapa dia melakukan enam perbuatan seperti itu? Siapa tahu dia ikut-ikutan, dia tidak tahu hukumnya, ya, dia hanya ikut-ikutan, atau masih tersamarkan baginya. Maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan kafir, ya, karena dia melakukannya bukan dalam keadaan berilmu, jahil. Nah, atau seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, tatkala dia menganggap hukum selain Allah itu sama saja dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau hukum selain Allah itu lebih baik, ya, kita nasihati, kenapa, atas dasar apa Anda menganggapnya lebih baik atau sama? Ya, saya baca di sebuah buku misalnya seperti itu, menurut profesor itu katanya. Ya, kita nasihati, itu salah, itu tidak benar. Ya, itu perkataan yang salah, yang keliru. Ya, dan alhamdulillah kalau dia misalnya menerima, ternyata dia kena subhat dan tidak bisa dikafirkan. Ya, tidak bisa dikafirkan. Nah, jadi ini syarat yang pertama. Tatkala ingin memvonis seorang itu sebagai kafir atau tafsik misalnya ahli fasik, atau tabdi' kata para ulama ahli bid'ah, ya, tidak sembarangan. Ini ponis besar ini, ya, ponis yang luar biasa. Ya, kalau penjahat itu biasa, seorang itu dikatakan penjahat, perampok, itu masih mending. Tapi kalau dilabeli dengan ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, ya, kafir misalnya, ini luar biasa ponis ini. Karena ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam, mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah keluar ahlu sunnah, atau mengeluarkan seorang dari Islam menjadi kafir. Ini bukan ponis biasa, luar biasa. Masih mending seorang itu diponis antum penjahat, antum perampok, ini masih mending, ya, karena tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau kita sudah memponis seorang ahli bid'ah, kafir, ini butuh, ya, na'am, syarat yang harus ditegakkan. Syarat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama setelah iqamatul hujjah, ya, dia melakukannya dalam keadaan sadar dan dalam keadaan berilmu. Kalau ada yang memaksanya atau dia tidak tahu hukumnya, maka gugur, ya, hukum tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada syubhat di kepalanya. Ya, apabila ada syubhat, maka harus, ya, dihilangkan dahulu syubhat tersebut. Wallahu ta'ala alim shawab. Kita cukupkan dulu, Pak. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.